pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum Saudara, berita malam edisi hari ini Kamis 4 Oktober 2018 dibacakan Ardiansyah. SPBU di Abdia tidak layani pembelian solar menggunakan jerigen. Polsek Pesangan amankan seorang remaja diduga mencuri sepeda motor. Polisi harus periksa kembali 3 terdakwa kasus ternak. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Luxma Medan, Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sejumlah SPBU di Aceh Barat Daya menghentikan penjualan BBM jenis solar kepada masyarakat yang menggunakan jerigen. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan solar dan kelangkaan solar yang melanda Abdia sejak 2 pekan terakhir. Pengelola SPBU Pantai Pirak Susu, Anton Sumarno, membenarkan pihaknya tidak melayani masyarakat yang membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Larangan itu dilakukan pasca adanya surat dari Pertamina Aceh beberapa hari lalu. Namun pihaknya masih melayani pembelian menggunakan jerigen tapi khusus bagi nelayan dan petani jika memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Bagi nelayan harus memiliki surat rekomendasi dinas kelautan dan petani harus memiliki rekomendasi dari dinas pertanian. Selain pembelian menggunakan jerigen, larangan penjualan BBM jenis solar juga dilakukan pada mobil angkutan umum. Sudarlun, seorang remaja diamankan ke Polsek Pesangan Biren Kamis siang. Ia diduga mencuri sepeda motor di kawasan desa Tanjung Beridi, Kecamatan Pesangan Selatan Biren. Kapolsek Pesangan Ibtu Salahuddin mengatakan dugaan pencurian sepeda motor terjadi Selasa lalu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku saat itu diduga hendak mencuri sepeda motor warga. Namun berhasil dijegat sebelum berhasil, sehingga tersangka gagal mencuri karena terlebih dahulu ditangkap warga. Kemudian tersangka diamankan ke kantor Gesi. Petugas dari pos polisi Pesangan Selatan dan Polsek Pesangan mendapat laporan adanya pencurian sepeda motor yang diamankan warga, segera menuju lokasi dan mengamankan pelaku. Tersangka berinisial MUK bin ABD, 18 tahun, merupakan petani desa Tanjung Beridi. Ibtu Salahuddin menambahkan, selama ini perbuatan curanmor telah meresahkan masyarakat Pesangan. Tidak menutup kemungkinan perbuatan curanmor akan terulang kembali. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap komplotan curanmor lainnya. Sudarlun, penyidik tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Loksmawe dipastikan memeriksa kembali 3 terdakwa yang saat ini menjalani proses persidangan di pengadilan Tipikor Banda Aceh dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ternak di kota Loksmawe. Untuk diketahui, Pemko Loksmawe melalui DKPP memplot dana Rp14,5 miliar rupiah dalam APBK 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu yang dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat. Namun pada akhir 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi sehingga mulai melakukan penyelidikan. Ditemukan data adanya dugaan jika pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif. Pada pertengahan Juni 2017, penyidik meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Selanjutnya menetapkan 3 tersangka yakni DH 47 tahun sebagai PPTK, IM 43 tahun PPK, dan MR selaku Kepala DKPP Loksmawe. Untuk 3 tersangka dari unsur pemerintahan ini sekarang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp8,168 miliar rupiah. Meski telah menetapkan 3 tersangka, pengusutan kasus ini belum berakhir karena pada Juli 2018 lalu, penyidik Satreskrim Polres Loksmawe telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan dengan sasaran rekanan ke Kejaksaan Negeri Loksmawe. Polisi telah selesai memeriksa 14 orang saksi. Polisi juga harus memeriksa kembali 3 tersangka. Darlun, hujan lebat kembali mengguyur kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya Kamis sore menyebabkan banjir luapan di sejumlah lokasi. Kecamatan Kuala Bate terkena dampak banjir paling parah. Selain merendam rumah penduduk di Desa Gampung Tengoh, Alupade, dan Blang Makmur, banjir juga menggenangi badan jalan raya sehingga arus lalu lintas macet dan merusak fasilitas umum. Kepala BPBK Abdia Amiruddin mengatakan kantong lumpur dan tanggul daerah irigasi Alutu Desa Kerung Pantu, Kecamatan Kuala Bate, ambruk diterjang banjir Kamis sore. Jalan raya lokasi Aludiwi Desa Gampung Tengoh juga tergenang sehingga arus lalu lintas macet. Banyak kendaraan dari arah Melabu dan Tapak Tuan antri untuk melewati genangan banjir. Sejumlah rumah penduduk ikut terendam termasuk bangunan SMA di Desa Alupadi. Amiruddin kembali menghimbau warga tetap waspada bahaya banjir dan tanah longsor sehubungan tingginya curah hujan di Abdia. Amiruddin melakukan pemantauan lapangan dampak banjir di Kecamatan Kuala Bate, Kamis sore. Sedangkan sejumlah kecamatan lainnya masih aman, namun warga tetap harus waspada. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, petugas KPK menemukan uang 120 juta rupiah dalam operasi tangkap tangan di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga uang tersebut sebagai barang bukti suap kepada penyelenggara negara. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sebelum KPK menerima informasi bahwa akan ada transaksi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta di Pasuruan, setelah diperiksa diduga telah terjadi transaksi pemberian kepada penyelenggara negara di sana. Kemudian KPK menangkap 6 orang. Tim mengamankan uang dan barang bukti perbankan. Saat ini proses pemeriksaan berjalan di kantor kepolisian terdekat. Ada kepala daerah, pejabat setempat, dan pihak swasta yang sedang dimintai keterangan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Manggera membenarkan bahwa salah satu yang diperiksa oleh KPK adalah Wali Kota Pasuruan, Setiono. Darlun, istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Rosmah Mansur didakwa 17 tuntutan atas kasus pencucian uang dan penghindaran pajak. Namun perempuan berusia 66 tahun itu mengaku tidak bersalah atas berbagai dakwaan. Rosmah diperbolehkan mengirimkan uang jaminan sebesar 2 juta ringgit atau 7,3 miliar rupiah. Dari jumlah ini, 500 ribu ringgit atau 1,8 miliar rupiah harus dibayar pada Kamis ini dan sisanya dilunasi 11 Oktober 2018. Selain itu, Rosmah diperintahkan untuk menyerahkan paspor dan dilarang menghubungi saksi terkait kasusnya. Pengacara Rosmah berpendapat uang jaminan seharusnya ditetapkan senilai 250 ribu ringgit atau 915,2 juta karena pengadilan juga meminta kliennya menyerahkan paspor. Dakwaan pencucian uang di Malaysia bisa mengirim pelaku ke penjara hingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai pencucian uang yang dilakukan atau sebesar 5 juta ringgit tergantung yang lebih tinggi. Sebelumnya Rosmah menghabiskan satu malam di tahanan usai ditangkap Rabu kemarin oleh agen Lembaga Antikorupsi Negara dan dibawa ke Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur sekitar pukul 08.30 waktu setempat. Penahanannya menyusul interogasi yang dilakukan Komisi Antikorupsi Malaysia terkait skandal perusahaan 1MDB. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Kamis 4 Oktober 2018. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.